suci Ramadan. Mari kita lakukan, walaupun berganda haga, itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Sembur